Alhamdulillah, inilah pertemuan kita pertama dalam membaca dan memahami kita dalam satu kitab suci yang muhtamad yang banyak dipakai di dalam mazhab Asy-Syafi'i, yaitu kitab Minhajul Thalibin karangannya Al-Imam An-Nawawi. Kitab ini tidak asing bagi orang yang sudah memahami fikih Syafi'i ataupun yang sudah mempelajari Al-Madkhal Ensiklopedi untuk memasuki ke dalam fikih Syafi'i. Namun karena memang di dalam pembelajaran kita kita langsung masuk ke dalam fikih Muqarrin, maka patut kiranya kita juga akan memperkenalkan sedikit apa itu sebenarnya ataupun dari mana asalnya kitab Minhajul Thalibin di dalam fikih Imam Syafi'i. Baik, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya di antara imam mazhab yang empat, cuma Imam Syafi'i saja yang pernah menulis kitab fikih. Yang lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah menulis kitab fikih, menulis sendiri maksudnya. Yang mereka semua adalah tersebarnya mazhab mereka oleh Imam Syafi'i gara-gara murid-muridnya menulis pendapat, jawaban imam kemudian menyebarkannya. Kemudian murid-muridnya pun mengkiaskan sebuah permasalahan baru terhadap jawabannya para imam. Inilah akhirnya membuat pendapat mereka, pendapat mereka tersebar. Sedangkan Imam Syafi'i, beliau pernah menulis kitab sebenarnya Alun. Jadi dari sini kita bisa mengetahui mengenai kesempatan kita untuk menulis kitab fikih. Jangan kira wah kitab fikih sudah nggak usah perlu tulis lagi. Ya. Karena sudah ada, sudah banyak kitabnya. Tidak, masih ada kesempatan. Karena apa? Imam Syafi'i sengaja menulis kitab Alun biar kita semua bisa menulis kitab Al-Hafidz. Dari kitab Al-Qur'an ini kemudian diiktisar, diringkas oleh Imam Al-Muzani yang terkenal dengan Mukhtasar Muzani. Inilah di antara firasat Imam Asy-Syafi'i ketika beliau pernah mengatakan, Ya Muzani, anta nafiru mali hadith. Wa ya Buwaiti, anta tatamudu fi hadith. Wa ya Muradi, wa ya Muradi, wa anta tata'udu ila madhhabi abi. Wahai Muzani, engkau adalah akan menjadi pembela madhhabku. Wahai Buwaiti, yang tiga orang sahabat Imam Syafi'i yang paling dekat dengan beliau. Wahai Buwaiti, engkau akan mati dalam belenggu Borgol. Wahai Muradi, engkau akan kembali ke mazhab bapakmu. Semuanya terjadi. Ini perasaan Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani, beliaulah yang menyebarkan fikihnya Imam Syafi'i dengan cara beliau mengikhtisar kitab Al-Qur'an. Sehingga ulama-ulama mazhab Syafi'i setelah beliau kembali ke mukhtasar ini. Al-Buwaiti meninggalnya di dalam penjara dalam karena beliau tetap berpegang teguh untuk tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi beliau sempat disiksa sampai meninggal. Beda dengan Imam Ahmad, tidak sampai meninggal. Adapun Al-Muradi sampai sekarang saya tidak tahu apa maksudnya kembali ke mazhab bapaknya. Mukhtasar Al-Muzani. Nah, mukhtasar ini disyarah lagi. Inilah kerjaan ulama mazhab zaman dahulu. Buku yang sudah besar diikhtisar. Yang istitar, kemudian disyarah kembali. Kenapa kalau kita katakan Mukhtasar Muzani, syarahnya apa? Akhirnya. Tapi enggak, mereka akan syarah lagi, yaitu Nihayatul Maqla. Oleh Al-Imam, Al-Imam, Al-Haramain. Al-Juwaini. kitab yang sangat besar, yang sudah ditahdzib, yang kira-kira begini kitabnya. Nah, kemudian yang ini istifam. Oleh Al-Ghazali menjadi kitab Al-Baqiyah oleh Al-Ghazali. Nah, ketika beliau mengistifah kitab Nihayatul Matlab, beliau mengatakan ini susah diistifah lagi menjadi Al Wasir. Punya Al-Ghazali juga. Masih dianggap besar. Di tempat lagi Al-Wajib. Semuanya ini punya Al-Ghazali. Dan ada disebutkan lagi Al-Khulafah. Cuma yang terkenal juga ini. Baik. Dari Al-Wajib inilah kemudian datanglah Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i mensyarah Al-Wajib dengan Fathul Aziz. Ada yang mengatakan kitabnya namanya Al-Aziz. Cuma ada ulama yang mengatakan penamaan Al-Aziz ini kurang bagus karena Al-Aziz nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada yang mengatakan namanya Fathul Aziz. Syarah Al-Wajib. Namun tidak mengapa kita namakan Al-Aziz, bukan Al-Aziz bukan berarti yang paha terpegat, cuma Al-Aziz berarti artinya qalil, sedikit sekali, itu maksudnya Al-Aziz. Nah, Fathul Aziz ini kemudian diistifah oleh Imam Fathul Aziz Mirwah ini. Istifah oleh Imam An-Nawawi yang dinamakan dengan Rawatul Qalibin. Bin Nawawi. Ini syarah untuk Al-Wajib. Syarah ini syarah Mu'awwal. Punya panjang lebar. Akhirnya diketahui oleh Imam An-Nawawi menjadi Rawatul Qalibin, yang Rawatul Qalibin pun tebal. Nah, apalagi pastinya pasti lebih tebal. Nah, ini kita putuskan sampai di sini. Karena di sini juga ada istifahnya, ada hawasinya, dan sebagainya. Nah, kita beralih ke sini lagi. Al-Wajib. Ada syarah yang kedua oleh Imam Ar-Rafi'i juga. Syarah ini lebih pendek daripada syarah Fathul Aziz, yaitu yang dinamakan dengan Muharrar Bir-Rafi'i juga. Ini lebih mukhtasar. Dibandingkan Fathul Aziz. Nah, dari sini Muharrar ini diistifah oleh An-Nawawi dengan namanya Min Hajul Qalbi. Min Nawawi. Inilah perjalanan fikih Imam Syafi'i. Akhirnya orang jarang yang membaca Al-Um. Jarang membaca Mukhtasar Al-Muzani. Langsung beralih ke kitab yang muqtamad, yang sudah diakui oleh ulama-ulama lain. Bahwasanya ini cukup. Ini cukup. Nah, oleh karena itu, karena kita mengetahui kitab ini kitab Mukhtasar, maka jangan terlalu menuntut mana dalilnya. Jangan terlalu menuntut mana dalilnya, Ustaz. Mana dalilnya? Ini Mukhtasar. Kalau mau baca dalil, jangan baca kitab ini. Baca Al-Majmu'. Baca kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Karena kalau antum baca kitabnya Ibnu Qudamah yang lain pun, fikih-fikih yang lain, Al-Umdah Bil-Fiqh, ada dalilnya. Kenapa? Karena itulah metode ulama fikih zaman dahulu, mereka mengajarkan fikih, ada ilmu fikih. intisari yang sedang diambil dari Al-Quran dan Hadis yang berhubungan dengan muamalah, berhubungan dengan ibadah lahirah, Allah, itu dijadikan ilmu fikih. Jangan dengan terlalu menuntut mana dalilnya. Kenapa? Karena mereka mempersilahkan orang lain untuk mencari dalil dari kitab hadis. Jadi dipahami, jangan terlalu menuntut, karena kita sedang baca ikhtisar. Bukan berarti kemudian Imam Nawawi tidak punya kitab yang ada dalilnya. Ada, kitabnya namanya Al-Majmu', namun sayangnya beliau tidak melengkapinya. Nah, dari sinilah kemudian banyak yang mengikhtisar lagi. Yang dinamakan Al-Manhaj. Jadi kalau aku mau belajar manhaj, ada kitab ini. Nah, dari ikhtisar ini ada yang lagi. Ini milik Syekh Islam. Syekhul Islam. Siapa? Syekhul Islamnya Syafi'i siapa? Kalau Syekhul Intimiyah itu Syekhul Islamnya siapa? Al-Hambali. Ya, Syekhul Islam Al-Hambali itu Ibnu Taimiyah. Kalau Syekhul Islamnya Syafi'i siapa? Ya? Enggak. Zakaria Al-Anthari. Itu Syekhul Islam. Beliau lah yang mengikhtisar Manhaj Thalib Ilmi Nawawi di manhaj. Mensyarah lagi Al-Manhaj ini dinamakan dengan Manhaj pula. Apa ini yang namanya? Hajur pula, kalau kata ini. Beliau juga sendiri, sudah banyak kejar ini. Kemudian murid-muridnya minta, Syekh, kami tidak paham Syekh itu. Tolong disyarah. Disyarah lagi. Ini kalau yang mulai dari salah. Nah, sedangkan yang ini sendiri, banyak sekali salahnya. Kalau sampai ada yang jumlahnya 100 syarah lebih. Yang biasanya syarah mereka itu berakhir dengan kata-kata haj terakhirnya. Ini ayatul muhtaj, minhaj, gitu. Itu untuk masalah minhaj. Nah, namun dari ke yang banyak ini, yang paling terkenal empat. Nihayatul muhtaj. Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, dua, empat, dan Dhurradhibin. Niyayatul Muhtaj di Awami. Mana Awami? Terkenal dengan Asy-Syafi'i Ats-Tsaghir. Bergelar beliau Asy-Syafi'i Ats-Tsaghir, Syafi'i yang kecil, karena ini Syafi'i Allah. Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar. Al-Haytami. Atau nyapain Al-Haytami, Al-Haytami. Mughni Muhtaj Al-Khatib Asy-Syarqiyyin. Kalau ini mungkin Nihayatul Muhtaj Kisyarhi apa? Kisyarhi Minhaj. Tuhfatul Muhtaj Kisyarhi Minhaj. Mughni Muhtaj Kisyarhi Minhaj. Kalau ini Kantor Razibin Kisyarhi Minhaj Al-Qashbin. Oh, ini nih. Bagaimana? Nah, ini empat ini yang terkenal. Yang maksudnya terkenal, yang menjadi muhtamad para ulama setelah mereka. Mereka tidak mengambil syarat-syarat yang lain, ambil syarat ini saja. Nah, inilah perjalanan fikih Syafi'i secara ikhtisar. Nah, Dan ini kita lihat bahwasanya Rafi Nawawi. Nawawi. Walaupun Imam Nawawi mengiktisar kitab Fathul Aziz ataupun mengiktisar kitab Al-Muharrar, beliau tetap di dalamnya menambahkan urut untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan menurut beliau yang rajih bukan seperti perkataan Imam Rafi'i, yang rajih adalah seperti perkataan beliau. Cuma beliau karena sedang mengiktisar kitab, bukan sedang menulis kitab sendiri, beliau tidak tahu memasukkan kata-kata beliau ke dalamnya. Tidak langsung mengatakan, namun, kenapa Pak Bawa dulu perkataan Imam Rafi'i, kemudian baru saya katakan, urdu, seperti ini bukan perkataan Imam Rafi'i, yang tak istisal dari kitab Fathul Aziz ataupun Muharrar. Dan seperti inilah kalau sebenarnya, kalau memang kita mau menerjemahkan kitab, misalnya. Kita terjemahkan kitab, jika terjemahkan ternyata kitab itu orang berpendapat adanya ayat mustahmal. Kita tambahkan oleh kitab yang benar. Ini yang benar kata-kata siapa? Kata-kata penerjemah atau perkataan pengarang. Jangan sampai kita menambahkan suatu perkataan yang tidak diucapkan oleh pengarang. Membuat ragu orang yang membaca ini perkataan syekh ini atau atau tambahan dari penerjemah. Ingat kita sedang, beliau sedang ikhtifar. Beliau sedang ikhtifar. Kita sedang membaca kitab Fiqh Syafi'i. Jadi kalau tanya, emang seperti itu yang punya wajib? Saya tidak mengatakan ini yang wajib, tapi kita sedang membaca Fiqh Imam Syafi'i. Nah, Rafi'i dan Nawawi. Dan Nawawi. Ini mereka berdua adalah Asy-Syaikhan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i dalam mazhab dalam Ahlul Hadis siapa? Bukhari Muslim. Kalau mazhabnya Syafi'i adalah Rafi'i dan An-Nawawi. Kalau mazhabnya Hambali, maka salahnya Ibnu Qudamah dengan Ibnu Taimiyah. Nah, kalau ini gelarnya dalam mazhab adalah Imam Mahrami kalau disebut wahada qala al-imam, bukan Syafi'i. Cuma Imam Al-Harami. Inilah perjalanan dari kitab Minhaj Thalibin dari fikih Imam Syafi'i. Baik. Kita masuk ke dalam kitabnya. قال النووي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله البر الجواد الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات. Amma ba'du, kataan beliau setelah beliau mengucapkan alhamdulillah dan assalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun membuka pembukaan beliau dengan mengatakan bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu adalah perbuatan taat yang paling afdal. Baik. Lanjutkan. wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqati. Itu perbuatan juga yang paling utama untuk dihabiskan waktu, jadi untuk menuntut ilmu. Wa qad aktara ashabuna rahimahumullah min at-tasnif min al-mabsuqati wal mukhtasarati. Para sahabat-sahabat kami, itu mazhab-mazhab yang Syafi'i sebelumnya, telah banyak menulis kitab-kitab Syafi'iyah, fikih Syafi'iyah dalam bentuk mabsuqat yang dipaparkan sangat luas, seperti yang tadi Fathul Aziz, seperti juga Nihayatul Matlab Imam Ahramai, luas pembahasannya. Dan juga ada di antara mereka yang mukhtasar. Baik. Wa asqanu mukhtasarin al-muharrar lil Imam Abi al-Qasim Ar-Rafi'i rahimahullah taala di at-tahqiqat. Ya, yang paling bagus kata beliau, mukhtasar. Beliau mengambil mukhtasar dulu. Kalau yang mutawwal Fathul Aziz sudah syarah tepat, sudah diketahui di tempat yang lain, yaitu Radhatul Thalibin. Yang paling mukhtasar, yang paling bagus yang beliau temui adalah punyanya Imam Ar-Rafi'i yang bernama Al-Muharrar. Baik. Wa huwa katsirul fawaidi 'umdatun fi tahqiqil madhhabi mu'tamadun lil mufti wa ghairihi min ulil raghabat. Banyak sekali faedah-faedah di dalamnya. Beliau juga mentahqiq sebagai landasan ataupun tiang di dalam mentahqiq madhhab, memilih-milih mana yang benar-benar dekat dengan madhhab Imam Syafi'i. Ini adalah Al-Muharrar. Baik. وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صحه معظم الأصحاب ووفى بما التزمه وهو من أهم أو أهم المطلوبات لكن في حجمه كبر. Beliau pengarang kitab ini Muharrar telah melazimkan dirinya di dalam syarah itu, mewajibkan dirinya untuk memilih yang sudah disahihkan oleh Ashabu Syafi'i, yaitu ulama-ulama madhab Syafi'i. Beliau punya yang dimasukkan ke dalam kitab itu adalah apa yang sahih saja. Cuma kenapa masih diikhtisar oleh, kalau itu sudah cukup kan, Al-Muharrar, kenapa masih diikhtisar oleh Imam Syafi'i, Imam Nawawi? Beliau mengatakan cuma bentuknya masih besar juga. Maka saya perlu untuk mengikhtisar untuk dimudahkan oleh, untuk mudah dipelajari oleh orang-orang yang berikutnya. Ya'jizu an hifdhihi aktsaru ahli al-'asri illa ba'd ahli al-'inayati. Kalau besar berarti sulit untuk dihafal. Kalau kecil berarti gampang untuk dihafal. Nah, beliau membuat lebih kecil lagi agar mudah dihafal. Semoga kitab ini mudah kita hafal. Faraitu istitarahu fi nahwi nisfi hajmihi. Nah, berarti separuhnya. Kalau yang ana bikin dalam bentuk A4 dari ambil dari Syamilah, fontnya font tradisional Arabic, ukurannya 15, itu kira-kira 149 halaman. Berarti kalau itu kitabnya Al-Muharrar ada mungkin 300 halaman. Baik. Liyasula hifdhuhu ma'ana udhamminuhu ilaihi insya'allahu ta'ala minan nafais al-mustajjad. Al-mustajjad. Jadi beliau pun, walaupun beliau mengikhtisar kitab ini, cuma beliau tidak hanya berhenti dalam ikhtisar, akan tapi dimasukkan juga ke dalamnya sesuatu yang lebih berguna, yang ada penguatan yang tidak dimasukkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Dan juga yang beliau masukkan adalah al-mustajjadat, yang baru-baru, yang mungkin belum ada di zaman Imam Ar-Rafi'i. Nah, inilah enaknya ataupun kita katakan berkembangnya kalau kita belajar fikih. Kenapa? Karena kita sendiri bisa mengarangnya. Beda dengan usul fiqh. Antum tidak bisa mengarang. Coba sebutkan misal dari nasakh Al-Qur'an bil Qur'an, enggak bisa ngarang. Coba sebutkan nasakh dari Al-Qur'an dengan As-Sunnah, tidak bisa ngarang. Begitu juga ilmu mustalah hadis. Coba sebutkan contoh hadis mudraj. Enggak bisa ngarang. Kalau antum ngarang jadi hadis maudhu terjadinya. Ya, itulah. Berarti kalau fikih, coba sebutkan contoh ini, bikin terserah demikian. Jangan kita dapat misalnya air-air saja, yang dulu dibicarakan oleh para ulama, sekarang sudah banyak model air. Ya. Ada air sulingan. Bukan suling ini ya. Jadi air yang awalnya kotor disuling jadi, yang awalnya najis disuling jadi suci. Apa hukumnya sekarang ini? Yang dulu mungkin tidak pernah dipraktekkan. Banyak sekali air-air sekarang, air Langga. Kampungnya. Ya, Sriwijaya Air. Banyak sekali. Baik. Minha at-tanbihu ala quyudin fi ba'dil masail hiya min al-asli mahdhufat wa minha mawaadhi'u yasiratun dhikruha fil muharrar ala khilafil mukhtar fil madhhab kama tataraha insyaallah ta'ala wadhihat. Nah, baik, yang akan ditambah oleh Imam Nawawi adalah ada beberapa yang akan disampaikan oleh Imam Nawawi yang pada kitabnya Muharram ini hafus. Namun di asal madhab ada. Yang kedua yang akan ditanbih ataupun diperingatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj ini adalah ada sebagian yang dirojikan oleh Imam Rafi dalam kitabnya Muharram, namun menurut Imam Nawawi ini khilaful mukhtar. Ini beda dengan yang menjadi pilihan ulama madhab. Maka akan diperingatkan oleh Imam Nawawi yang benar ini. Itulah yang beliau tambahkan dengan qultu. Namun insyaallah dalam kita memahami kitab ini tidak akan menambah lagi qulna. Misalnya kalau menurut kita ini enggak rajin yang lain, maka kita sebutkan qulna. Ada sebagian sekarang ustaz-ustaz yang bangga karena sudah dibolehkan qultu oleh imam, oleh Syekh Mukbil. Oh, sudah hebat itu oleh qultu. Nah, kita dari dulu qultu di sini enggak bangga ya. Baik. ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأخطر منه بعبارة جليات. Nah, ini juga yang dibikin oleh beliau dalam kitab Minhaj ini, mengubah ibarat-ibarat yang ada di dalam Muharrar dengan ibarat yang lebih dipahami, tapi tidak akan mengubah makna. Baik. ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جميع الحالات. Di dalamnya juga akan dibahas oleh Imam Nawawi apa tentang mensyarah tentang qaulain. Apa itu nanti kita akan lihat dalam perkataan beliau berikutnya. Wal wajhain wat tariqain. Apa beda qaulan? Apa beda wajhan? Apa beda tariqat? Annam baca sahaitu aqul bil azhari aw al mashhuri fa min al qawlaini al aqwal aw al aqwal fa in qawiya al khilafu qultu al azhar wa illa fal mashhur. Baik, sekarang beliau memasuki kepada khilaf yang terjadi di ucapan-ucapan yang ada di al minhaj. Apa di antaranya? Kalau beliau sebutkan al-azhar fal mazhar kana. Atau beliau sebutkan al-mashhur. Maka ini adalah khilaf antara berarti kalau bukan al-azhar atau al-mashhur, berarti kita pahami bahwasanya permasalahan ini ada khilafnya. Cuma yang rajih yang disebutkan al-azhar ataupun yang rajih yang disebutkan mashhur. Khilafnya antara apa? Antara al-maulani atau al-aqwal. Al-qawl atau al-aqwal, punya siapa? Qawl siapa? Jahil. Jadi terkadang Imam Syafi'i berfatwa seperti ini, terkadang permasalahan yang sama berfatwa seperti itu, ada dua kaum. Ini wajar. Imam Mata dulu wajar, mungkin sekarang aja kita anggap tidak wajar. Wah, Ustaz, itu kaum fatwanya beda. Namun lama-lama dulu, wajar. Karena mendapatkan dalil yang baru, mereka memahami bentuknya yang lebih jelas lagi ketika pertanyaan yang berikutnya. Imam Syafi'i. Nah, kalian boleh mengatakan, kalau saya sebutkan al-azhar, Berarti khilafnya qawi. Khilaf antara qawli ini qawi. Sulit sekali kita merajikan. Cuma yang lebih amari, lebih rajik. Kalau menyebutkan al-mashkur, berarti ada khilaf di antara perkataan Imam Syafi'i, namun yang kuat ini, yang lain, qawi. Dalam perkataan al-mashkur, yang paling kuat ini, yang lain, kuat juga. Ini bedanya. Baik, lanjutkan. وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه فإن قوي الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح الأصح الصحيح كما قلت الإمام النووي على الأصح الصحيح berarti di sini pasti ada khilaf الأصح kan berarti ada khilaf yang selainnya khilafnya di mana al wajhan al wujuh Aujuh atau wujuh? Aujuh. Aujuh. Dari mana munculnya? Untuk kalau ini dari maksud ini dari Qawlul Ashab. Bukan perkataan Imam Nawawi. Bukan Imam Syafi'i. Tapi ini perkataan ulama-ulama oleh Imam Syafi'i. Dari mana mereka mengatakan ucapan ini? Dari mengkiaskan kepada perkataan Imam Syafi'i. Yang dinamakan dengan Tahdzirul Aqwal. Kalau untuk mengkiaskan dari dalil itu namanya kiyah, dalam sujud. Cuma kalau mengambil kiyah dari perkataan Imam Madhab, itu dinamakan takhrij. Kalau Al-Asr, berarti khilafnya qawi. Sulit untuk merajihkan, cuma yang lebih rajih ini. Kalau yang sahih, wallahi kadza, berarti yang sebaliknya itu perkataannya dhaif. Baik, insyaallah kita hentikan sampai di sini. Kita sudah sampai setengah jam. Sallallahu alaihi nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di sini. Kuncinya ke mana? Ini salah nasib judulnya. Min hajjul thalibin wa umdatul muftin. Padahal Rasulullah thalibin wa umdatul muftin. Kalau menuju salibin, tidak ada orang yang berpikir.